Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-21 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 28 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir dari apa yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nasafi alaihi rahmatullah ketika beliau mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt, yang mana ayat ini turun dalam rangka memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun walaupun orang tersebut engkau cintai. Dan man ahbabta, telah kita sebutkan penjelasan dari kalangan a'immah al-mufassirun bahwa man ahbabta di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah man ahbabtahu liqarabatihi, yang kita cintai karena hubungan kerabat yang kita miliki dengan mereka. Dan makna yang kedua adalah man ahbabta ayyahtadiya, orang-orang lain selain kerabat kita yang kita inginkan mereka masuk ke dalam jalur al-hidayah as-siratal mustaqim. Yang mana pada pembahasan malam hari ini insyaallah taala kita akan membacakan faedah-faedah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Hadis Al-Musayyib radhiyallahu taala anhu ardhah, yang mengkisahkan tentang keislaman yang diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Talib, akan tetapi usaha tersebut gagal dan takdirnya Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik wal iyadhu billah. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah fi fawaidihi, faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis ini, minha di antaranya, annahu dalilun wadihun ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yashra' fi an-naza'i wa huwa al-gharghara. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah annahu dalilun wadihun, di dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas ala sihhati islam, terhadap sahnya keislaman seseorang, man hadarahu al-maut, yang sakaratul maut itu sudah ada di hadapannya. Jadi walaupun dia telah mengetahui inilah akhir kehidupannya, ketika akan didakwahkan, ketika akan dinasehati, misalkan dia musyrik, dan pada saat itu baru dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini keislamannya dinyatakan sebagai Islam yang sah, teranggap, walaupun dia mengucapkan hal tersebut dalam keadaan al-maut sudah berada di tubuhnya, jasadnya sudah akan ditarik oleh malaikatul maut. Ma lam yashra' fi naz'i, syaratnya adalah ketika nyawanya masih belum sampai ke kerongkongan al-gharghah. Jadi syaratnya nyawanya harus masih berada di bahagian kakinya misalkan, atau bahagian badannya belum sampai ke kerongkongan. Maka ini sekaligus menjawab sebahagian iskal yang mungkin sampai di tengah-tengah kita. Kenapa keimanan seorang Fir'aun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Fir'aun ketika akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mau akan binasa, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan bahwa asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak teranggap. Ini akan kita bahas pada faedah yang berikutnya biidznillah taala, faedah yang ketiga. Ini faedah yang pertama, sahnya teranggapnya keislaman seseorang walaupun maut telah akan menjemput dirinya, walaupun maut akan menjemput dirinya. Yang kedua, wa minha, di antara faedah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, anna man mata ala syirki, barang siapa yang wafat dalam keadaan masih melakukan kesyirikan, masih meyakini agama nenek moyangnya lah yang paling baik. Adapun al-Islam bukan agama yang harus dia ikuti. Mata ala syirki, fahuwa min ashabil jahim, maka dia adalah bahagian dari deretan ahlun nar wal'iyadzubillah. Wafat dalam keadaan syirik, siapapun itu, apakah dia orang terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah orang terjauh dari beliau, maka patokannya adalah wafat dalam keadaan syirik ataukah wafat dalam keadaan muslim. Kalau dalam keadaan muslim masih ada harapan masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid seperti yang kita ketahui, kalimat yang akan menyelamatkan seorang hamba ketika akan diazab di an-nar, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun keimanan tersebut hanya sedikit saja, tetap akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Wala yanquduhu min dzalika syai'un min al-wasail. Dan kalau dia sudah mati dalam keadaan syirik, wafat dalam keadaan musyrik, dan dia menjadi deretan ahlun nar wal'iyadzubillah, dalam hal ini adalah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanquduhu, tidak akan ada yang bisa mengangkatnya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan sang paman Abu Talib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal wasail, walaupun wasilah-wasilah perantara-perantara telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wasilah perantara yang dilakukan, diusahakan oleh beliau alaihi salatu wasallam, adalah beristighfar. Malam unha angka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan beristighfar untuk muhai pamanku selama hal itu tidak dilarang. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ahu, minha, di antaranya adalah anna man lam ya'mal khairan qattun, barang siapa dari deretan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia masih ada pada agama kesyirikannya. Karena hakikatnya seorang yang musyrik, Yahud, Nasara, Hindu, Buddha dan yang seterusnya, hakikatnya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaannya, apakah mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah ataukah tidak? Maka siapapun deretan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lam ya'mal khairan qattun, belum mengamalkan kebaikan sama sekali, dia bahagian dari kaum Yahudi misalkan, bahagian dari kaum Nasara misalkan, atau Hindu, Buddha dan yang semisalnya, belum pernah melakukan amalan soleh sedikit pun, walaupun di kasat mata kita mungkin dia melakukan puasa atau bersedekah atau menyapa kaum muslimin lemah lembut dan yang seterusnya, amalan-amalan tersebut akan tertolak, tidak akan teranggap, karena amalan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas. Paling tidaknya dia harus berislam dulu, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan bahagian dari keikhlasan ada pada amalan tersebut, maka seumur hidupnya dia tidak teranggap sebagai seorang yang melakukan amalan soleh. Idza khatama umruhu bi syahadati alla ilaha illallah, keadaan orang yang demikian sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan amalan-amalan kebaikan, yang artinya tidak pernah melakukan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi idza khatama umruhu, kalau dia akhiri masa hidupnya bi syahadati alla ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah hukima bi islamihi, akan teranggap keislamannya dan dihukumi sebagai muslimin. Walaupun 70 tahun seumur hidupnya tidak pernah sama sekali beramal soleh, tidak pernah sama sekali melakukan amalan-amalan yang ada unsur ketaatannya di dalamnya, tidak ada sama sekali. Kekufuran, kesyirikan terus dikerjakan oleh dia. Di akhir hayatnya dia didakwahi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada saat itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan taisir kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hukima bi islamihi, dihukumi sebagai seorang muslim. Wa ujriyat alaihi ahkamul muslimin, dan dihukumi sebagai seorang yang wafat dalam keadaan muslim. Artinya apa? Harus dimandikan, harus dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, terus dihukumi sebagai seorang muslim. Fa in qarana natqa, atau fa in qarana natqa lisanihi aqdu qalbihi nafa'ahu dzalika indallahi ta'ala. Maka akan dibahas di sini oleh beliau, gimana kalau keimanannya hanya sekedar lafaz, tidak yakin, hanya ingin dihukumi sebagai oh dia wafat dalam keadaan muslim tapi hatinya masih musyrik. Dijelaskan di sini oleh beliau, fa in qarana nutqa lisanihi aqdu qalbihi nafa'ahu dzalik, yang bermanfaat bagi dia apabila ucapan lisannya itu sesuai dengan keyakinan hatinya. Jadi dia mengucapkan di akhir hayatnya, di akhir hidupnya la ilaha illallah, dan hatinya pun yakin ia benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk dia sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin namanya hidayah, kita enggak akan ada yang tahu. Bisa jadi hidayah itu di akhir hayatnya, di akhir hidupnya. Maka yang namanya hidayah ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keadaan hatinya dan lisannya sama, nafa'ahu dzalik, bermanfaat untuk dia. Bisyartin, dengan sebuah syarat, alla yakuna wasala ila haddin qita'il amal minal haya, dengan satu syarat mutlak. Yaitu la yakun wasala ila haddin qita'il amal minal haya. Nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Syaratnya satu. Tapi kalau nyawanya sudah sampai ke kerongkongan, wa'ajaza an fahmil khitab, dia tidak mampu. Kalau salah satu tanda nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan, disebutkan di sini oleh beliau, ajaza an fahmil khitab, dia enggak mampu lagi memahami apa yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ajaz, dia lemah, tidak mampu. Adamul qudrah, tidak mampu lagi untuk memahami. Mungkin dia diucapkan, ayo ucapkan la ilaha illallah, ayo, terus tidak ada, sudah bersih sama sekali, pucat pasti sudah mukanya, wajahnya, karena sudah diangkat oleh malaikatul maut. Maka ini salah satu tanda bahwa nyawa dia telah sampai di kerongkongannya. Ajaza an fahmil khitab wa raddul jawab. Dia tidak mampu lagi untuk menjawab, berdiskusi, berbincang, memahami apa yang disampaikan di sekitarnya, memahami apa yang ditanyakan kepada dia, dan dia tidak mampu lagi membalas pertanyaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini artinya dia telah sampai ke kerongkongan nyawanya. Wa huwa waqtul muayyanah. Inilah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi al-isyarah biqaulihi taala, dan inilah yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, dan menjawab sekaligus iskal atau permasalahan yang berkaitan dengan Fir'aun. Kenapa Fir'aun tidak teranggap? Karena ini. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu tidak diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, mengamalkan amalan-amalan jelek, amalan-amalan toleh. Hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Ketika sudah sampai, sudah wafat, sudah sampai nyawanya di kerongkongan, sudah akan dicabut oleh malaikatul maut, baru dia sadar, inni tubtul an, ya Allah, aku taubat sekarang. Padahal seumur hidupnya dipakai untuk bermaksiat. Seumur hidupnya dipakai untuk berfoya-foya. Seumur hidupnya dipakai untuk perkara-perkara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai nyawanya di kerongkongan, baru dia mengatakan inni tubtul an. Seperti keadaannya Fir'aun. Seumur hidupnya mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Sombong. Tapi kalau sudah mendekati ajalnya, sudah sampai nyawanya di kerongkongan, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mau tenggelam, baru mengatakan ini tubtul an, enggak bermanfaat. Tapi kalau masih ada harapan yang menjelaskan kepada kita faedah yang pertama tadi, masih ada harapan untuk diterima taubatnya apa? Ketika nyawanya belum di kerongkongan. Seumur hidupnya dalam keadaan musyrik, seumur hidupnya dalam keadaan mengamalkan amalan-amalan toleh, kemaksiatan. ketika sakit, dia sudah merasakan kakinya dingin dan yang seterusnya, dengan keyakinan hatinya maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diterima. Tapi kalau sudah sampai di kerongkongan, maka lam yakbal, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tayyubi alaihi atau hafizahullah warah. Faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau, wa minha, di antara faedah dari hadis ini, annallazi yanfa'ul insana amaluhu la nasabuhu, fa idza kana ghairu muttabi'in lil Islam fala tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Faedah yang keempat kata beliau, annallazi yanfa'ul insana, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi seorang muslim adalah amalannya. Yang bermanfaat bagi seorang muslim amalannya. La nasabuhu, bukan nasab keturunannya. Abu Thalib, kerabat terdekat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib dengan ayah beliau, ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, itu kakak adik saudara. Dekat sekali hubungannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari hadis ini tidak bermanfaat hubungan kerabat walaupun sangat dekat kepada Abu Thalib karena dia masih wafat dalam keadaan musyrik. Amalannya amalan kesyirikan, amalannya amalan kekufuran. Tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mementingkan egonya. Khawatir akan digunjing oleh manusia, khawatir akan diperbincangkan oleh manusia. Lihat itu Abu Thalib baru saja beriman. Lihat Abu Thalib baru saja mau mengimani ponakannya dan yang seterusnya. Akhirnya dia tetap mengikrarkan sebuah ucapan untuk tetap berada di agama Abu Thalib atau Abdul Muttalib, ayahnya. La nasabuh, maka nasab keturunan seseorang semulia apapun tidak akan bisa bermanfaat bagi pribadi muslim. Fa idza kana ghairu muttabi'in lil Islam, karena mereka bukan orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, fala tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, tidak akan bermanfaat siapapun yang memberikan syafaat kepadanya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan memberikan syafaat, dan itu tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau alaihi salatu wasallam akan memberikan syafaat kepada muslimin bukan musyrikin. Kita lihat bagaimana keadaan mayoritas bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini bangsa yang paling mulia di sisi bangsa Arab, mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari bangsa Quraisy. Akan tetapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu mayoritas dari bangsa Quraisy mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Rasul. Mayoritas. Yang beriman paling bisa dihitung jari. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di sini akan meluruskan pemahaman sebagian kaum sufiyah yang selalu menggembar-gemborkan bagaimana kami adalah ahlul bait, habaib adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ghulu. Berapa kali di majelis yang lalu telah saya sebutkan bahwa sebagian dari mereka ghulu, terlalu berlebihan. Ada sebuah statement yang menyatakan bahwa kalaulah kalian mengetahui kemuliaan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan membiarkan para habaib berjalan di atas lantai, berjalan di atas tanah. Artinya apa? Digendong, hulu, berlebih-lebihan. Padahal tidak ada yang menjamin dia akan masuk ke dalam al-jannah. Maka faedah ini adalah faedah yang sangat bermanfaat. Anna alladhi yanfa'ul insana amaluh, yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim adalah amalannya, bukan nasab keturunannya. Kalau amalannya bekhair, amalannya baik, nasab keturunannya baik, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait, ya ini nurun ala nur, hidayah di atas hidayah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau nasab keturunannya baik, akan tetapi amalannya tidak sebaik nasab keturunannya, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Amalannya lambat, maka nasab keturunannya tidak akan membuat dia cepat masuk ke dalam al-jannah. Faedah yang berikutnya, faedah yang kelima, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tayyubi hafizahullah wa ra'ah, annal mahabbatan nafi'ata hiyal mahabbatul imaniyah. Kecintaan yang bermanfaat adalah kecintaan yang dilandaskan dengan keimanan. lal mahabbatut tabi'iyah, bukan kecintaan yang alami. Seorang paman mencintai keponakannya, seorang ayah mencintai anaknya, seorang ayah mencintai putrinya. Ma'gul. Dan ini satu hal yang biasa. Sudah tabiatnya seperti itu. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrahnya seperti itu. Setiap kerabat akan mencintai kerabat yang lainnya. Sang paman mencintai keponakannya dan yang seterusnya, sang keponakan mencintai pamannya. Akan tetapi kata Syekh Muhammad Ali Adam, al-mahabbatun nafi'ah, yang namanya al-mahabbah an-nafi'ah, kecintaan yang bisa memberikan manfaat. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah yang namanya kecintaan itu terbagi menjadi dua. Kecintaan yang bisa memberikan manfaat dan kecintaan yang tidak bisa memberikan manfaat. Al-mahabbatun nafi'ah dan ghairun nafi'ah. Sama seperti ilmu. Ilmu yang nafi' dan ilmu yang ghairun nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Untuk apa kita banyak-banyak ilmu tapi membawa kita ke dalam jurang kesombongan, meremehkan orang lain, percuma. Begitu pula mahabbah, kecintaan. Untuk apa kita benar-benar cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan itu mungkin dijadikan semboyan pada sebagian kelompok sufiyah. Kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hakikat dari kecintaan tersebut tidak direalisasikan di dalam amaliyahnya. Bahkan kecintaan tersebut teranggap sebagai kecintaan yang dusta. Kenapa? Karena kecintaan tersebut tidak membawa mereka mengagungkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan cenderung menghinakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kecintaan ini tidak bermanfaat walaupun 100.000 kali diulangi model kecintaan yang seperti ini. Karena ini bukan bahagian dari mahabbatul imaniyah, kata beliau. Bukan kecintaan yang berdasarkan keimanan dia. Lal mahabbat tabi'iyah. Karena kecintaan model ini, seorang paman mencintai keponakannya, itu adalah kecintaan yang tabi'i. Kecintaan yang sudah menjadi fitrah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Abu Talib kana yuhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kana yuhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan. Perhatikan lafadz hubban syadidan, adalah Abu Talib sangat mencintai. Hubban syadidan. Tidak seperti kecintaannya kaum sufiya mungkin. Lebih dari kecintaannya kaum sufiya. Abu Talib. Keponakan sendiri. Sangat dicintai oleh Nabi SAW. Abu Talib sangat mencintai Nabi. Nabi pun sangat mencintai sang paman. Wa yuqaddimuhu ala nafsihi. Sampai-sampai Abu Talib itu berani berkorban untuk menyelamatkan sang keponakan. Karena seperti yang kita tahu dari majelis-majelis yang lalu, bagaimana Abu Talib benar-benar berada di barisan terdepan untuk membela perjalanan dakwah Nabi SAW. Wa ala auladihi, bahkan dibandingkan anak-anak kandung dari Abu Talib, sang keponakan yang bernama Muhammad diunggulkan, lebih disayangi. Jauh. Fitrah. Seorang paman mencintai keponakannya, bahkan melebihi anak-anak kandungnya sendiri. Walakinnahu ma nafa'ahu dzalik, akan tetapi kecintaan yang sangat tersebut tidak bermanfaat untuk Abu Talib. Idz lam yuhibbuhu al-mahabbah asy-syar'iyyah, karena Abu Talib tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mahabbah asy-syar'iyyah, dengan kecintaan yang hakiki. Allati tahmilu ala ittiba'ihi. Karena kecintaan yang hakiki itu akan membawa sang Abu Talib mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal inqiyadu li syar'ihi, dan tunduk kepada syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kecintaan yang hakiki. Tunduk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti perjalanan beliau. Kalau hanya sekedar mengaku cinta akan tetapi tidak mengikuti sunnah beliau, tidak tunduk kepada aturan-aturan beliau, introspeksi lagi makna kecintaan yang ada pada diri-diri kita. Faedah yang berikutnya, faedah yang keenam, dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, anna syirka muhbitun li a'malil khair. Yang namanya kesyirikan itu muhbit, menggagalkan atau menghancurkan atau menghapuskan, bahasa mudahnya. Anna syirka muhbitun li a'malil khair. Kesyirikan itu menghapuskan amalan-amalan kebaikan secara total, tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Lianna Abu Talib kana yahutun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib ini melakukan amal saleh di pandangan kasat manusia. Kasat mata manusia yang dilakukan Abu Talib amalan luar biasa, melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, membela beliau alaihi salatu wasallam, tidak ingin beliau terluka, tidak ingin beliau tersakiti, betul-betul dibela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi amalan-amalan tersebut yang dianggap soleh dalam tanda kutip muhbit, terhapus. Kenapa? Masih syirik. Masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, yang namanya kesyirikan ini jangan kita anggap hanya sekedar menyembah kepada sebuah patung, sujud kepada kuburan. Kesyirikan ini cakupannya luas, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Hatta yang namanya riya, syirik. Syirik kecil sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disebutkan oleh para imam al-fuqaha, ketika seorang mengerjakan amalan sholat dan ada unsur riya di dalamnya, maka sholatnya tidak sah. Dia ingin ibadahnya tersebut dianggap baik oleh orang lain. Oh, lihat si fulan, gerakannya masya Allah, tabarakallah, tuma'nina. Lihat si fulan khusyuk di dalam sholatnya terus. Kalau ada niat seperti itu, para fuqaha sepakat, sholatnya tidak sah. Karena ada unsur riya di dalamnya. Khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha, gimana? Kalau keadaannya, rakaat pertama dia khusyuk, masya Allah, ikhlas, mukhlis. Rakaat kedua, mukhlis, masya Allah. Rakaat ketiga mulai. Mulai ada unsur, karena ada orang di belakangnya, misalkan. Rakaat keempat, misalkan pada sholat isya, rakaat keempat kembali lagi ikhlas. Jadi pada rakaat ketiga dia riya. Gimana? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, ada yang mengatakan sholatnya sah. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau condong kepada pendapat yang sholatnya tersebut karena ada unsur riya-nya tidak diterima. Kecuali satu keadaan, dia berusaha untuk menolak unsur riya tersebut. Gimana cara menolaknya? Ya banyak caranya. Mengucapkan ta'awud misalkan. Oh, ini enggak benar ini, niat seperti ini enggak benar. Langsung diaudzubillahi minasyaitonir rajim. Kita tahu bagaimana kita rela dengan keriaan tersebut dan kita tidak rela dengan keriaan tersebut. Kalau kita rela, biarkan saja orang memuji kita terus tanpa kita menyesal adanya unsur riya masuk ke dalam ibadah sholat kita, ya maka wal'iyadzubillah masuk ke dalam keadaan yang pertama tadi, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dia berusaha untuk mendifa, berusaha untuk menolak unsur-unsur riya yang masuk ke dalam dirinya, maka dia biidznillahi ta'ala, karena rakaat keempatnya kembali ikhlas, biidznillahi ta'ala sholatnya teranggap sah dan diterima insyaallah ta'ala dengan izinnya. Maka syahidnya adalah bagaimana amalan soleh dalam tanda kutip Abu Talib muhbit, semuanya terhapus. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Perhatikan lafaz min amal. Dan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan, memperlihatkan, membuka apa-apa yang telah mereka amalkan. Yang dari kaum musyrikin dibuka semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan kamu, ini amalan yang baik, ini amalan yang soleh. Dibukakan di hadapan mereka, di hadapan musyrikin tersebut. Ila ma amilu min amalin, bahagian dari amal soleh. Faja'alnahu haba'an mansura. Setelah dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipaparkan oleh Allah azza wa jalla di hadapan musyrikin tersebut, dijadikan sebagai amalan tersebut, dijadikan sebagai sesuatu yang berterbangan begitu saja. Tidak ternilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak teranggap. Karena dilakukan masih dalam keadaan musyrik. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan hal tersebut karena unsur keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang dipaparkan tadi tidak dianggap sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi amalan-amalan yang ringan, yang seharusnya apabila ada unsur keikhlasan di dalamnya akan menjadi amalan-amalan yang berat. Membela seorang Nabi, membela seorang Muhammad alaihi salatu wassalam, amalan besar. Akan tetapi itu tidak teranggap karena tidak ada keikhlasan dari Abu Talib. Faedah yang berikutnya disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, an-nahyu 'anil istighfari lil musyrikin. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah larangan untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada mereka, orang-orang musyrik. Tetangga kita musyrik misalkan, akan tetapi dia baik. Setiap dia masak, kita diberikan satu mangkok, diberikan lauk pauk. Setiap kita membutuhkan bantuan, dia siap untuk mengantarkan kita, dan yang seterusnya musyrik. Yang namanya kebaikan seseorang, hati yang mendapatkan kebaikan tersebut akan condong kepada dia. Oleh karenanya di sini, kenapa para ulama as-salaf tentunya tidak ingin menerima kebaikan-kebaikan dari ahlul bid'ah wa dhalal. Karena ketika sudah masuk unsur kebaikan tersebut akan condong hatinya. Seperti misalkan contoh jam'iyah ihya uturas menggelontorkan dana sekian ratus dinar, sekian ratus dirham kepada siapapun dari kelompok muslimin, siapapun dari deretan-deretan kaum muslimin, ma'ahid, ahlus sunnah dalam tanda kutip, akan tetapi dengan syarat. Syarat-syarat 1, 2, 3, tertulis syaratnya. Ada yang tertulis, ada yang secara lisan. Maka hal ini dianjurkan oleh para ulama untuk kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara syubhat yang seperti ini. Kenapa? Karena apabila kita sudah menerima kebaikan dari ahlul bid'ah wal ahwa, khususnya dari jam'iyah tadi, maka hati kita ini akan condong kepada jam'iyah tersebut. Ketika jam'iyah tersebut melakukan sebuah kesalahan, kita akan diam. Tidak akan kita ingkari. Dan itu tabiat dasar dari manusia. Ada seorang misalkan dari tetangga kita atau dari sahabat kita atau karib kerabat kita, baik sekali dengan kita, terus memberikan dananya, bantuannya setiap bulan misalkan kepada kita. Ketika dia melakukan sebuah kemungkaran, hati ini berat untuk mengingkari. Hati ini berat untuk menasehati. Kenapa? Dia sudah banyak melakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka berikan kepada kita kecuali kebaikan yang serupa. Jadi kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada, mengingkari kemaksiatan yang ada, untuk menasehati. Jangan kamu melakukan hal yang demikian, akan berat dari lisan-lisan kita. Oleh karenanya, larangan yang ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah larangan yang awalnya Nabi alaihi salatu wasallam akan melakukan istighfar tersebut. Karena Abu Thalib baik sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa banyak sekali sesuatu yang mendatangkan maslahat ketika Abu Thalib membela perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beristighfar, membalas kebaikan Abu Thalib dengan balasan yang serupa. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bukan orang yang kufur nikmat. Nabi alaihi salatu wasallam bukan orang yang tidak tahu balas jasa. Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akan tetapi koridor syariat, aturan Allah Subhanahu wa taala tetap di atas segala-galanya. Nabi alaihi salatu wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh wahai Muhammad alaihi salatu wasallam untuk engkau meminta ampun pada dia atau untuknya karena dia adalah seorang musyrik. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi syahid di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memiliki azam, keinginan yang kuat untuk terus beristighfar, memintakan ampun kepada sang paman karena beliau telah memberikan unsur-unsur kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kisah yang berikutnya akan dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad Ali Adam dari sebuah permasalahan yang ada ketika kita membahas hadis ini. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia Allahu Azza wa Jal, dan dinukilkan di sini dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari, ketika Allahu Azza wa Jal menurunkan firman-Nya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pantas pula bagi mereka orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Hakadza, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hakadza waqa'a fi hadhihi riwayah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim seperti ini. Artinya dalam keadaan Abu Thalib akan dimintakan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat ini. Yang menjadi permasalahan apa? Warawat Tabari. Al-Imam Tabari meriwayatkan riwayat yang lain. Min tariqi Syiblin. Dari seorang perawi yang namanya adalah Syibl. An Amr ibn Dinar. Dia meriwayatkan dari seorang yang bernama Amr ibn Dinar. Qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Istaghfara Ibrahim li abih. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Istaghfara Ibrahimu li abihi. Nabi Allah Ibrahim telah beristighfar, memintakan ampun untuk sang ayah Azar. Kita tahu bagaimana sang ayah dari Nabi Allah Ibrahim luar biasa permusuhannya kepada dakwah tauhid. Tidak ingin sama sekali dinasihati oleh sang putra, Nabiullah Ibrahim, ditolak mentah-mentah. Padahal Nabiullah Ibrahim luar biasa adabnya, ya abati, ya abati, ya abati, ini dalam lafaz bahasa Arab yang paling lembut, yang paling halus. Kalau kita bisa terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, ayahanda. Ucapan-ucapan yang lembut keluar dari lisan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada sang ayah, menasihati. Siapa yang rela ayahnya melakukan kesyirikan? Sekelas Nabiullah Ibrahim tidak rela. Maka Nabiullah Ibrahim istighfar, memintakan ampun ketika sang ayah telah wafat. Wa huwa musyrikun, dalam kondisi azar adalah seorang yang musyrik. Fala azalu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengisahkan hadis ini, beliau berdalil dengan perbuatan Nabiullah Ibrahim. Fala azalu astaghfiru li Abi Talib hatta yanhani anhu Rabbi. Aku selalu beristighfar, selalu memintakan ampun untuk Abu Talib sampai pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk melakukan hal tersebut. Faqala ashabuhu, sahabat-sahabat Nabi mengatakan, lanastaghfiranna li abaina kama staghfara nabiyyuna li ammihi fanazalat. Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum mengatakan, kami akan memintakan ampun, beristighfar untuk ayah-ayah kami, karena mayoritas dari ayah-ayah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum dalam keadaan musyrikin, wafat dalam keadaan demikian. Maka sahabat-sahabat Nabi ingin menyampaikan istighfar. Mereka sayang kepada ayah-ayah mereka. Mereka tidak rela ayah-ayah mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam an-nar. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar Nabi beristighfar kepada Abu Talib, sahabat-sahabat beliau juga memiliki keinginan, kami akan beristighfar untuk ayah-ayah kami, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beristighfar untuk sang paman. Dan permasalahan yang ada adalah wafatnya Abu Talib, meninggalnya Abu Talib, kanat bi Mekkah. Ketika itu terjadi di kota Mekkah, Al-Mukarramah, qabla al-hijrah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan permasalahan yang dibawakan oleh beliau, menukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Abu Talib wafat di Mekkah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang seakan-akan bertentangan dengan riwayat ini. Waqad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata qabra ummihi lamma tamara. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau melakukan umrah. Artinya ini setelah hijrah. Beliau alaihi salatu wassalam masuk ke kota Mekkah, umrah, melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai ibadah umrah beliau tunaikan, beliau alaihi salatu wassalam menuju kuburan sang ibu. Ibu beliau alaihi salatu wassalam, ibunda Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam yang bernama Aminah. Ata qabra ummihi lamma atamara fasta'dzana rabbahu ay yastaghfira laha. Ketika sampai di hadapan makam sang ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan, diperbolehkan memintakan ampun kepada sang ibu, memintakan ampun untuk sang ibu, beristighfar untuk sang ibu. Fa nazalat hadhil ayah. Dalam riwayat ini dinukilkan bahwa ayat ini turun, maka kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi mereka orang-orang yang beriman beristighfar memintakan ampun untuk mereka orang-orang musyrik. Satunya Abu Talib sebelum hijrah, ayat ini turun. Satu lagi keadaannya pada saat Nabi alaihissalatu wassalam berkunjung berziarah kepada makam sang ibu setelah hijrah. Mana yang benar? Dan dua-duanya hadis yang sahih. Yang satu riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang satu riwayat al-Imam Abu Daud, dan dua-duanya disahihkan oleh para imam al-muhadditsun. Lantas bagaimana? Ini permasalahan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, fa nazalat hadhihi al-ayah wal aslu adamu takarrur nuzul. Dan hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan satu ayat dua kali. Hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan sebuah ayat dua kali. Yang mana Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan di sini riwayat yang Nabi alaihi salatu wasallam berkunjung ke makam sang ibu. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Sebelum kita menjawab bagaimana cara menggabungkan antara dua perkara yang seakan-akan bertentangan ini. Kita akan membawakan hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi alaihi salatu wasallam berziarah ke makam sang ibu, dan sekaligus ini membantah kaum Sufiyah yang memberikan tuduhan dusta kepada kaum Wahhabi. Apa katanya? Kaum Wahhabi mengharamkan ziarah kubur. Siapa yang mengharamkan ziarah kubur? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan-kuburan muslimin. "Fal'ana fazuruha." Sekarang silakan kalian menziarahi. Ini hadis yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka namakan dengan kaum Wahhabi. Tapi apa tuduhan dusta yang mereka sebutkan? Kaum Wahhabi mengharamkan ziarah kubur. Lebih lagi, kaum Wahhabi mengharamkan selawatan. La haula wala quwwata illa billah. Setiap saat kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Walhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus As-Salafiyun memberikan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam biiznillahi taala, tidak didasari dengan unsur riya. Tidak seperti mereka di mik-mik, di majelis-majelis, di mimbar-mimbar. Apa kalau bukan riya? Ya kita alhamdulillah, di diri-diri kita telah kita ajarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 10 lipat gandaan bagi mereka yang berselawat kepada beliau alaihi salatu wasallam sebanyak 1 kali. Insyaallah kita bacakan sedikit riwayat ketika Nabi alaihi salatu wasallam berziarah ke makam sang ibu setelah adzanul isya berkumandang, kemudian kita tutup majelis ini dengan jawaban yang disebutkan oleh al-musannif yaitu Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'a bi'idznillahi taala. Fal muadzin falyatafaddal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ternukil pula dalam riwayat al-imam al-hakim alaihi rahmatullah, selain riwayat al-imam Abu Daud, begitu pula al-imam Ahmad wal-imam al-Tabari, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berziarah ke makam sang ibu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ila al-maqabir." Pada suatu hari kami pernah menyaksikan Nabi alaihi salatu wasallam berziarah ke pekuburan kaum muslimin. "Fattaba'nah." Maka kami pun mengikuti langkah beliau. "Faja'a hatta jalasa ila qabrin minha." Maka beliau alaihi salatu wasallam masuk ke areal pekuburan tersebut dan duduk di salah satu sisi kuburan yang ada di pekuburan tadi. "Fanajahu tawilan." Maka Nabi alaihi salatu wasallam berdoa dengan doa yang panjang, "Tsumma baka." Kemudian beliau menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya. "Fabakaina libukaihi," kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Dan kami pun menangis karena melihat Nabi alaihi salatu wasallam menangis dengan terseduh-seduh. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sebagian para sahabat yang ada di sekitar beliau, "Innal qabra alladhi jalastu indahu qabra ummi." Sesungguhnya kuburan yang tadi aku lama di sampingnya, di sisinya, dan aku menangis dengan sejadi-jadinya, itu adalah kuburan ibuku. "Wasta'dzantu rabbi fid du'a'i laha." Dan aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya. "Falam ya'dzan li." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku. "Fa anzala 'alayya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maka kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar kepada mereka, orang-orang musyrik. Beristighfar untuk mereka, orang-orang musyrikin. Ini yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin beristighfar kepada sang ibu, akan tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tersebut. Lantas bagaimana keadaan riwayat ini yang ada di hadapan kita, riwayat dari Imam Muslim alaihi rahmatullah yang menjelaskan bahwa ayat ini turun fi sya'ni Abi Thalib, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan Abu Thalib masuk ke dalam al-Islam. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Ali Adam untuk menggabungkan permasalahan yang ada di hadapan kita yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, Syekh Muhammad Ali Adam mengatakan, "Wa hasiluhu," jawabannya adalah, "Ayyuhmala ala ta'addudis sabab." Ayyuhmala ala ta'addudis sabab. Ayat ini turun karena sebab-sebab yang banyak. Bukan hanya satu sebab, bukan hanya pada Abu Thalib, bukan hanya pada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah, ibunda An-Nabi alaihi salatu wasallam. Ta'addud sabab. Sebabnya berbilang, bukan hanya satu sebab. Wa ta'akhur nuzul ayah. Dan ayat ini hakikatnya turun di akhir, bukan di awal sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya adalah sebabnya berbilang dan ayat ini turun di akhir dari kejadian yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alamu bissawab. Itu jawaban yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam menggabungkan permasalahan yang ada. Maka dari apa yang telah ternukil dari ucapan Syekh Muhammad Ali Adam ini bisa kita ambil faedahnya atau pelajaran pentingnya, bagaimana ayat tersebut maka analin nabi ila akhiril ayah, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk beristighfar meminta ampun untuk orang musyrik, adalah ayat yang turun bukan hanya sya'an Abi Thalib, bukan hanya sya'an Aminah ibunda Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi ta'addud as-sabab, berbilang sebabnya, dan ayat itu turun setelah hijrahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika Abu Thalib wafat belum diturunkan ayat tersebut. Yang diturunkan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Ini ayat yang jelas julul mufassirun, mayoritas dari kalangan mufassirin bersepakat bahwa ayat ini memang turun ketika Abu Thalib sedang wafat di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Innaka la tahdi man ahbabt, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Wallahu a'lamu bishawab. Tersisa beberapa riwayat dari sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita bacakan secara ringkas sebelum kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-10 yang berkaitan dengan man mata ala tauhidi dakhala al-jannah. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah akan menukilkan riwayat-riwayat, barang siapa yang wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah sebanyak apapun dosanya, dakhala al-jannah, dia akan tetap masuk ke dalam al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ada penjelasan dan perincian dari pembahasan para ulama dalam riwayat-riwayat hadis tersebut yang insyaallah taala akan kita sebutkan di waktunya sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya bahas pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.